diri. Rasa mencinta menyibak roda karma, menggilas memadu cinta dan cinta. Raga diremas dalam derita, segala bisu penahan sukma. Di mana?